Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Permasalahan yang berikutnya. Qala tarjamatul Qur'an. Terjemahan Al-Qur'an. At-tarjamatu lughatan tutlaqu ala ma'anin tarji'u ila al-bayani wal idah. Terjemah secara bahasa artinya adalah tutlaq ala ma'anin, diitlakkan untuk beberapa makna yang digunakan untuk menjelaskan. Terjemah itu secara bahasa artinya menjelaskan beberapa makna yang diinginkan dari suatu ucapan. Dan secara istilah, wa fil istilahi at-ta'biru 'anil kalami bi lughatin ukhra. Secara istilah, makna terjemah adalah mengungkapkan ucapan dengan bahasa yang lain. Mengungkapkan ucapan dengan bahasa yang lain. Wa tarjamatul Qur'an at-ta'biru 'an ma'nahu bi lughatin ukhra. Dan terjemahan Al-Qur'an yang dimaksud adalah at-ta'bir 'an ma'nahu bi lughatin ukhra, mengungkapkan makna-maknanya dengan bahasa yang lain, dengan selain bahasa Arab. Itulah arti definisi terjemah. Apa itu terjemah Al-Qur'an? Jawabannya adalah mengungkapkan makna menggunakan bahasa yang lain. Menggunakan bahasa yang lain bisa saja berupa bahasa, misalnya bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa selain Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa India. Jadi ucapan ini diartikan, diungkapkan menggunakan bahasa yang lain. Itu disebut terjemah secara istilah. Dan juga disebutkan para ulama bahwa bisa juga di antara bentuk terjemah yaitu menjelaskan makna yang terkandung dalam suatu ucapan dengan bahasa aslinya tanpa menggunakan bahasa yang lain. Jadi terjemah itu bisa ditinjau dari dua sisi. Terjemah dengan bahasa yang lain. Yang kedua, terjemah dengan sesama bahasa. Bahasa Arab misalnya diterjemahkan dengan bahasa Arab tapi lebih dirinci. Dan makna yang kedua ini yang serupa dengan makna at-tafsir. Saya seorang berbicara dengan bahasa Arab, singkat pembicaraannya sedikit, kemudian diterjemahkan, dijelaskan makna yang diinginkan oleh si pembicara ini dengan dijabarkan maknanya. Ini juga merupakan terjemah dengan bahasa yang sama. Jadi terjemah itu bisa berubah bahasa yang bisa menggunakan bahasa yang sama, dijabarkan misalnya orang yang masih belum paham dengan apa yang diucapkan pembicara sehingga butuh adanya perincian. Ini serupa dengan makna at-tafsir. Ada juga terjemah yang dikenal yaitu dengan menggunakan bahasa selain bahasa aslinya. Di sini ya Syekh akan menjelaskan tentang hukum menerjemahkan Al-Qur'an. Maka beliau rahimahullah taala menyebutkan wa tarjamatu naw'an. Terjemah itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, terjematun harfiyah. Terjemahan harfiyah yaitu perkata, kata per kata. Seorang berbicara dengan satu kalimat, maka setiap kata ini diterjemahkan. Setiap kata perkatanya diterjemahkan. Apa itu definisinya tarjamatun harfiyah? Definisinya adalah wa dzalika bi ayyudha tarjamatu kulli kalimatin bi izaiha. Yaitu meletakkan atau menerjemahkan terjemahannya dari setiap kalimah, dari setiap kata bi izaiha dengan kata yang serupa, dengan kata yang serupa dengan bahasa terjemah. Itu disebut terjemah harfiyah. Intinya terjemah harfiyah itu adalah menerjemahkan kata per kata. Yang kedua, atsani tarjamatun ma'nawiyah. Yang kedua, terjemahan secara ma'nawi. Terjemahan secara ma'nawi. Au tafsiriyah, atau juga bisa disebut terjemahan secara tafsiriyah, penafsiran. Wa dzalika yaitu bi ayyu 'abbira an ma'nal kalami bi lughatin ukhra min ghairi mura'atil mufradati wat tartib. Yaitu adalah menjelaskan makna ucapan dengan bahasa yang lain tanpa mementingkan mufradat, kosakata, tanpa mementingkan kata per kata yang ada dalam kalimat tersebut, dan tanpa mementingkan susunan kalimat. Tidak mementingkan susunan kata dalam kalimat. Intinya, tujuan orang yang menerjemahkan ini, yaitu terjemah ma'nawiyah. Apa itu terjemah ma'nawiyah? Menerjemahkan secara ma'nawi. Apa itu terjemahan secara ma'nawi? Terjemahan secara ma'nawi adalah menyampaikan makna yang diinginkan si pembicara, walaupun tidak persis kata per katanya diterjemahkan satu per satu. Tapi makna global yang terkandung dalam ucapan ini adalah maknanya ini. Nah, ini yang disebut terjemah ma'nawiyah. Tidak memperhatikan susunannya. Baik fa'il, fi'il di depan ada fa'ilnya, mudhaf dan mudhaf ilaihi sifat dan sifat intinya, tidak memperhatikan susunan kalimat, hanya saja menyampaikan makna yang diinginkan pembicara ini. Ini disebut terjemah ma'nawiyah. Misalu dzalik, contohnya diberi contoh oleh Syekh di sini, inna ja'allahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi terjemah ma'nawiyah itu adalah terjemah yang dimaknakan juga dengan terjemah tafsiriyah, terjemah penafsiran, terjemah secara global, secara makna, bukan perkata, bukan harfiyah. Contohnya misalnya, inna ja'allahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab, la'allakum, agar kalian memahaminya. Fatarjamah harfiyah, fatarjamatul harfiyah. Jika ayat ini diterjemahkan dengan terjemahan harfiyah, maka maksudnya ayyu tarjimah kalimat hadhil ayati kalimatan kalimah. Maka seseorang atau ayat ini diterjemahkan semua kata yang ada pada ayat tersebut, kata per kata. Ayyu tarjam, maka diterjemahkan inna, kata inna diterjemahkan. Apa maknanya inna? Sungguhnya kami, ja'allahu, kami jadikan Al-Quran itu, Qur'anan, Al-Quran, thumma Arabiyan, kemudian jadi perkata. Arabiyan diterjemahkan apa maknanya? La'allakum, maknanya apa? Ta'qilun, maksud itu harfiyah. Itu harfiyah. Jadi seperti itu. Maksud penerjemahan harfiyah adalah setiap kata diterjemahkan masing-masing. Adapun terjemah ma'nawiyah, maka ayyu tarjima ma'nal ayati kullaha, adalah menerjemahkan, ayat itu diterjemahkan semuanya. Biqat'in nazar, tanpa melihat, an ma'na kulli kalimah, tanpa melihat makna kalimat, wa tartibiha dan susunannya. Jadi inna ja'allahu, misalnya seorang menerjemahkan inna ja'allahu, sungguhnya kami, yang asalnya inna, sungguhnya kami, dia terjemahkan Allah Azza wa Jal menurunkan. Boleh. Tidak menggunakan, padahal tidak ada lafaz Allah. Tapi intinya maknanya difahami. Bisa terfahamkan maknanya. Tidak memperhatikan susunan kata dan tidak memperhatikan kosa katanya. Yang penting maknanya tersampaikan. Wahiyya qaribatun min ma'na tafsir al-ijmali. Dan terjemah ma'nawiyah ini mirip seperti penafsiran secara global. Setelah kita mengetahui dua bentuk, dua macam penerjemahan ini, maka beliau akan melanjutkan kepada permasalahan berikutnya. Apa hukum menerjemahkan Al-Quran? Maka beliau mengatakan, hukum menerjemahkan Al-Quran. At-tarjumatul harfiyah bin nisbati lil Qur'anil Karim mustahilah inda kathirin min ahli ilm. Menerjemahkan Al-Quran dengan menggunakan terjemahan harfiyah, terjemahan perkata, itu mustahilah, tidak mungkin. Tidak mungkin bisa terwujud. Inda kathirin min ahli ilm, berdasarkan apa yang disebutkan oleh banyak dari kalangan ahli ilm. Para ulama mengatakan, mereka menyebutkan, banyak di antara para ulama mengatakan bahwa tidak mungkin bisa Al-Quran itu diterjemahkan kata per kata. Kenapa? Wadzalika, hal tersebut dikarenakan li'annahu yushtaratu fi hadzal naw', dipersyaratkan dalam macam penerjemahan ini, yakni penerjemah harfiah, dipersyaratkan dalam menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah harfiah per kata, ada banyak syarat-syarat, beberapa syarat syurut la yumkinu tahaqququha ma'aha wa hiya, tidak mungkin syarat-syarat ini bisa terpenuhi. Tidak mungkin syarat-syarat ini bisa terpenuhi sehingga menjadikannya boleh diterjemahkan dengan terjemah perkata. Apa syarat-syarat yang harus terpenuhi jika seorang ini menerjemahkan kata perkata Al-Qur'an, diterjemahkan setiap kata diterjemahkan kata perkata tanpa melihat maknanya? Dia mementingkan terjemahan kata perkatanya saja. Para ulama, tidak mungkin. Dan itu haram, tidak boleh hukumnya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Nah, tidak terpenuhi syarat-syarat bolehnya menerjemahkan Al-Quran secara perkata. Apa syaratnya? Yang pertama, al-alif, wujudu mufradatin fil lughatil mutarjim. Fil lughatil mutarjimu ilai mutarjim. Al-mutarjimu ilaiha biizai hurufil lughatil mutarjami minha. Dipersyaratkan dalam terjemahan harfiah itu harus ada mufradat, kosakata fil lughah al-mutarjam, dalam bahasa terjemahan harus ada kosakata biiza hurufil lughah al-mutarjam minha, harus ada kosakata yang mirip dan sesuai dengan bahasa aslinya. Jika kita ingin menerjemahkan kata per kata, maka syarat yang pertama harus terpenuhi, harus ada kosa kata yang maknanya itu betul-betul mirip dengan bahasa aslinya. Bahasa Arab misalnya kita ingin terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang artinya betul-betul mirip dengan maksud dari bahasa Arab ini. Maka ini jawaban yang pertama, dan ini tidak mungkin. Sebagaimana diketahui bahwa bahasa Arab, al-lughah al-arabiyyah, merupakan bahasa yang paling sempurna, bahasa yang paling luas cakupannya, maknanya, dan yang paling sempurna dalam penyampaian. Bahasa Arab itu mengandung banyak makna, makna-maknanya itu sangat banyak, sehingga dalam menyampaikan dengan satu kalimat bahasa Arab, itu bisa terkandung banyak maknanya, yang mana tidak didapati di bahasa yang lain. Sehingga tidak mungkin Al-Quran diterjemahkan dengan terjemah harfiah ini. Terkadang atau berapa banyak, satu kalimat dalam bahasa Arab yang punya banyak makna, maknanya sangat banyak. Jika diterjemahkan dengan satu makna saja, maka itu tidak sempurna cara menerjemahkan orang ini. Di bahasa Arab, di antara maknanya adalah, misalnya kita menerjemahkan di antara makna bahasa Arab, kita terjemahkan dengan bahasa kita. Tetapi itu belum memenuhi hak bahasa ini secara sempurna. Kita baru menerjemahkan sebagiannya, hakikatnya. Terkadang ada kalimat, jika didahului adawat, perangkat-perangkat atau alat-alat istifham misalnya. Dalam bahasa Arab itu ada alat-alat istifham, adat al-istifham, adat al-nasb, adat al-jar, adat al-jazm, adat al-syarat, dan seterusnya. Banyak alat-alat yang jika bersambung dengan suatu kalimat, maka memiliki arti yang berbeda. Jika disambung dengan alat yang lain, artinya berbeda lagi. Padahal kalimatnya sama. Bisa berubah artinya dengan hanya menggunakan satu perangkat ini. Ini bahasa Arab. Jadi tidak mungkin kita bisa menerjemahkan secara per huruf dalam bahasa Arab ini. Maka sehingga bahasa Arab, sebagaimana disebutkan, bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang paling luas maknanya dan yang paling agung dan paling sempurna dalam menyampaikan makna-makna. Sehingga Allah Azza wa Jalla menantang orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang fasih dalam berbahasa dengan bahasa Al-Quran sebagai bentuk ijaz, sebagai bentuk melemahkan kemampuan mereka. Maka yang seperti ini tidak mungkin didapati di bahasa-bahasa yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wujudu, syarat yang kedua dalam menerjemahkan terjemah harfiah adalah wujudu adawat lil ma'ani fil lughatil mutarjam ilaiha musawiyatan aw musyabihatan lil adawati fil lughatil mutarjam minha. Jadi dalam bahasa terjemah itu juga harus terpenuhi perangkat atau alat-alat makna. Makna bahasa yang diterjemahkan tadi, bahasa Arab. Jadi harus memiliki makna dan juga memiliki perangkat yang sama atau yang serupa. Seperti bahasa aslinya. Seperti bahasa aslinya. Maka banyak ada dalam bahasa Arab punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Kemudian al-jim. Yang berikutnya syarat yang ketiga. Tamatsulul lughatain al-mutarjami minha wa ilaiha fi tartibil kalimat hina tarkibiha fil jumal was-sifati wal-idhafat. Harus ada kesamaan pada dua bahasa yang akan diterjemahkan dan yang diterjemahkan, yang menerjemahkan bahasa, yang menerjemahkan dan bahasa yang diterjemahkan itu harus sama dari semua sisinya. Hina sama pada apa? Sama dalam susunan kata. Dalam susunan katanya itu harus sama. Susunan kata harus sama. Hina tarkibiha, di saat kalimat itu disusun dengan susunan tertentu, maka di saat seorang ingin menerjemahkan perkata, maka dia harus sama, tidak boleh diawalkan dan diakhirkan. Harus sama-sama susunannya seperti yang aslinya. Maka harus sama susunannya dalam al-jumal, dalam suatu kalimat, was-sifat, dalam sifatnya, dan dalam idhafah, dalam idhafahnya. Seperti misalnya dalam bahasa Arab, kaidahnya dalam bahasa Arab itu bahwa fi'il atau fa'il itu setelah fi'il. Fa'il terletak setelah fi'il. Yang namanya mudhaf ilaih terletak setelah mudhaf. Sifah itu terletak setelah mausuf. Ini susunan-susunan ini tidak didapati di bahasa yang lain. Susunan-susunan ini jarang dan tidak didapati di bahasa yang lain. Khobar itu setelah mubtada. Dan seterusnya. Sehingga banyak susunan-susunan kata dalam bahasa Arab. Jika ingin diterjemahkan secara perkata, maka bahasa yang menerjemahkan itu harus memiliki susunan yang serupa. Susunan yang serupa. Sedangkan jika disusun bahasa kita dengan susunan yang serupa dalam bahasa Arab, tentu tidak akan terpahami. Tidak akan terpahami maknanya. Ayat, satu ayat misalnya, dia terjemahkan perkata. Dari kata pertama diterjemahkan terus disambung sampai akhir, mungkin orang membaca tidak akan terpahami. Bahkan tidak akan tersampaikan makna yang diinginkan oleh Al-Quran ini. Disebabkan harus dalam menerjemahkan secara harfiah itu harus seperti itu. Harus seperti itu. Sehingga jika tidak demikian, maka tidak terpenuhi syarat menerjemahkan secara huruf tadi. Dan tidak akan tersampaikan tujuan orang yang berbicara. Jika kita menerjemahkan secara harfiah, maka tidak tersampaikan apa yang diinginkan oleh si pembicara. Waqala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, inna tarjama al-harfiyah, menerjemahkan secara harfiah perkata itu, yumkin, memungkinkan, dan bisa dilakukan, yumkin utahakukuha fi ba'di ayah. Bisa dilakukan dalam ba'd, dalam penggalan ayat saja. Juz, yang dimaksud ba'd, yang juz, sebagian ayat. Bukan ayat-ayat sempurna, bukan satu ayat semua, tetapi bisa Al-Quran itu diterjemahkan perkata, tetapi sebagiannya saja. Sebagiannya saja. Namun, kata Syekh di sini, walakinnaha, tetapi, sekalipun wa in amkana tahaqquha fi nahwi dzalika muharrabah. Sekalipun itu memungkinkan diterjemahkan dalam satu ayat, misalnya sebagian ayat itu diterjemahkan secara perkata, walaupun itu secara zahir memungkinkan, tetapi secara syariat itu diharamkan. Secara syariat itu hukumnya haram, tidak boleh. Li'annaha la yumkinu an tu'addiya al-ma'na bikamalihi, dikarenakan tidak mungkin makna itu akan tersampaikan secara utuh, secara sempurna. Nah, tidak akan mungkin makna itu akan tersampaikan secara sempurna. Wala an tu'athira fin nuzu' fin nufusi ta'thirul Qur'anil Arabiyyil Mubin, dan juga tidak akan bisa berpengaruh pada jiwa ini sebagaimana jika menggunakan bahasa Arab yang jelas. Jadi jika kita menerjemahkan perkata itu, mungkin tidak akan berpengaruh pada jiwa ini. Kurang pengaruhnya. Berbeda jika menggunakan bahasa Arab yang asli. Nah, dan juga akan hilang pula i'jaz yang ada pada Al-Quran. Akan hilang i'jaz, kefasihan yang ada pada Al-Quran. Sehingga dengan itu Allah Azza wa Jal menantang orang-orang kufar, orang-orang Arab yang mereka fasih dalam berbahasa Arab untuk mendatangkan bahasa yang serupa dengan bahasa Al-Quran. Serupa pada mereka orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Tidak seperti Arab zaman sekarang. Bahasa mereka sudah campur baur. Tidak fasih. Orang Arab sekarang tidak paham dengan ayat-ayat Al-Quran. Mayoritasnya mereka harus belajar. Belajar nahwu lagi. Jarang orang yang fasih di zaman sekarang. Tapi di zaman dahulu, di zaman sahabat radhiyallahu anhum, bahasa mereka adalah bahasa yang fasih. Bahasa Al-Quran itulah bahasa mereka. Sehingga para sahabat jarang bertanya kepada Rasul tentang makna ayat. Mereka sudah paham, betul. Mereka sudah sangat paham tentang tafsir yang diinginkan dalam ayat itu. Karena jelas, bahasanya pun terang dan fasih sebagaimana bahasa mereka. Namun setelah berjalannya waktu, maka berubah bahasa. Arab sudah mulai tercampur dengan bahasa yang lain, sehingga bahasa yang fasih, bahasa Al-Quran itu sudah mulai terkikis dan mulai menghilang. Kemudian juga berikutnya, qala wala darurata tad'u ilaiha. Dan juga bukan hal yang mendesak seseorang itu harus menerjemahkan dengan menerjemahkan secara perkata. Menggunakan terjemahan harfiah tidak perlu. Bukan hal yang mendesak. Kenapa lil istighna'i anha bitarjamah al-ma'nawiyah? Dikarenakan sudah cukup. Sudah tercukupi menggunakan terjemah ma'nawiyah. Nanti akan kita bahas apa itu terjemah ma'nawiyah dan apa hukumnya. Terjemah ma'nawiyah boleh, tapi terjemahan harfiah tidak boleh. Ayat misalnya satu ayat diterjemahkan semuanya dengan terjemah harfiah ini tidak boleh. Atau sebagian ayatnya tidak boleh. Hanya saja dalam satu pengecualian yang akan disebut oleh Syekh di sini. Wa ala hadza, oleh karena itu, atas dasar ini, fatarjamah al-harfiyah, menerjemahkan secara huruf, secara perkata itu, in amkanat hissan, sekalipun secara zahir itu memungkinkan maknanya diterjemahkan, tapi fi ba'dil kalimat fahiya mamnu'ah, dalam sebagian kalimat memungkinkan bisa diterjemahkan dengan terjemah harfiyah, fahiya mamnu'ah, akan tapi hal itu dilarang dalam syariat. Mamnu'atun syara'an, dilarang dalam syariat. Hanya saja Allahumma, yani hanya saja illa ayyatarjima kalimatan khasah. Hanya saja apabila ada satu kalimat yang ingin diterjemahkan bilughatin man yukhatibuhu liyafhamaha. Misalnya ada satu kata diterjemahkan dengan bahasa selain bahasa Arab, dengan bahasa yang dipahami supaya orang itu memahaminya. Jadi bukan satu ayat, bukan sebagian ayat, tapi satu kata saja. Untuk memahamkan orang itu, jadi artinya Al-Baqarah, apa itu Baqarah, artinya apa Al-Baqarah, apa Syajarah, apa Ar-Riba, apa, dan seterusnya, banyak makna. Jadi satu kata, jika menerjemahkan secara harfiah, satu kata saja yang diterjemahkan boleh. Tapi bukan menerjemahkan Al-Quran, jadi satu katanya saja, itu boleh. Dalam rangka untuk memahamkan orang yang diajak bicara tadi. Min ghairi ayyu tarjimat tarkiba kullih. Tetapi hal itu juga dengan syarat menerjemahkan kata itu yang dibolehkan tadi, tidak boleh menerjemahkan susunan katanya semuanya. Maka jika demikian maka hukumnya boleh. Maka ini kesimpulan ringkasan terkait terjemah Al-Quran. Jenis yang pertama itu terjemah harfiah. Tidak mungkin Al-Quran diterjemahkan dengan terjemah harfiah. Dikarenakan apa? Tidak terpenuhi syarat-syarat dalam menerjemahkan terjemahan harfiah tadi. Dan juga maknanya tidak akan tersampaikan secara utuh jika diterjemahkan dengan terjemahan harfiah. Sehingga oleh karena itu Al-Quran tidak akan dipahami, bahkan bisa mengurangi kedudukan dan kemuliaan Al-Quran, sehingga hukumnya haram menerjemahkan Al-Quran dengan cara terjemah harfiah. terjemah harfiah tadi seperti yang dijelaskan, inna anzalna, inna, sungguhnya kami. Jadi misalnya seorang nulis tulisan ayat, satu ayat diterjemahkan dengan terjemah harfiah perkata, dia susun dari inna, ja'alna, kami jadikan, hu, jadikan dia, al-Qur'anan, al-Qur'an, Arabian, bahasa Arab, la'allakum, agar kalian, itu tidak boleh. Jadi yang boleh secara makna. Qala wa amma terjemah al-ma'nawiyah, jam berapa kan? Maghrib jam berapa? Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.